menafkahi dirinya, apa, menafkahi anak dan istrinya, itu kewajiban dia. Nah, ketika dia menyerahkan seluruh hartanya, apa yang harus dia berikan untuk anak istrinya? La haula wa quwwata illa billah. Waliyadul uliya, waliyadul uliya khairu min aliyadis sufla. Tangan yang di atas, artinya yang memberi, lebih bagus daripada tangan yang di bawah, yang menerima, yang meminta-minta. Artinya begini, Anda memberi dan tetap ada lebihnya untuk kebutuhan Anda, itu lebih bagus ketimbang Anda memberikan semuanya setelah itu Anda minta-minta, Anda ngemis. Barakallahu fiikum. Baik. Ya, hendaknya harta ini kita jaga, kita kembangkan, kita usahakan. Baik, barakallahu fiikum. Adapun lebihnya ya untuk banyak dari kebutuhan-kebutuhan kita dan kebutuhan saudara-saudara kita. Jangan dihabisin semua. Barakallahu fiikum. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalus shadaqati ma taraka ghina. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang masih menyisakan kecukupan untuk orang yang bersedekah tadi. Waliyadul ulia, tangan yang memberi lebih bagus daripada tangan yang dibawa, yang meminta-minta. Wabda biman ta'ul, dan mulailah engkau memberi orang-orang yang engkau wajib apa? Menafkahinya. Taqulul maratu imma antu ta'imuni wa imma antu talliqani. Seorang perempuan berkata, engkau memberi aku atau tidak, talaklah aku, cerai saja. Engkau tidak beri makan, tidak beri nafkah. Wa yaqulul abdu at'imni wasta'milni. Seorang budak akan berkata kepada tuannya, beri makan aku agar supaya aku bisa kerja. Baik. Wa yaqulul ibnu at'imni ila man tad'uni. Berkata sang anak, berilah makan aku. Lalu terus kepada siapa kau serahkan aku? Ya, kau serahkan aku ke siapa? Faqalu ya Abu Hurairah, sami'ta hadza min Rasulillah. Serinci ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan yang engkau dengar daripada beliau. Qala la, kata Abu Hurairah, ndak. Hadza min kisi Abu Hurairah. Ini dari kantongnya Abu Hurairah. Ini dipahami oleh Abu Hurairah, maksudnya seorang perempuan akan berkata demikian, seorang budak akan berkata demikian, dan seorang anak akan berkata demikian. Itu adalah pemahaman yang dipahami oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang dari Rasulullah adalah itu, afdalus shadaqati ma taraka ghina. Sedekah yang paling bagus adalah sedekah yang masih dia bisa langgeng dalam usahanya. Dia memiliki usaha, barakallahu fikum, dagangkah atau apakah? Ada hasil usahanya, dia impakkan, dia sedekahkan, dia berbantu, membantu orang lain, dia hakala. Barakallahu fikum. Afdalus shadaqati ma taraka ghina. Bukan dihabisin semuanya, setelah itu apa? Tidak punya apa-apa lagi. Akhirnya apa? Meminta-minta jadi beban orang. Makanya Rasul mengatakan aliyadul ulia, tangan yang di atas, tangan yang memberi lebih bagus daripada tangan yang meminta. Bukan tangan yang diberi, karena boleh jadi orang diberi tanpa meminta. Paham barakallahu fikum. Tapi kita artikan di sini waliyadul khairu min aliyadis sufla adalah as-sa'ilah, tangan yang meminta-minta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas yang telah kita lewati, innaka antadara warasataka agniya khairul lahum min antadarahum alatan yatakaffafunan nas. Engkau meninggalkan anak-anakmu dalam kondisi berkecukupan itu lebih bagus, lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi miskin. Ala yatakaffafunan nas, hendaknya dia akhirnya mereka yatakaffafun. Kaf itu ini telapak tangan. Orang kalau minta kan begini. Ya takaffafunan nas, meminta-minta ke orang. Barakallahu bikum. Wa bda biman ta'ul, dan hendaknya engkau memulai dari orang yang engkau wajib menafkahinya. Adapun orang lain, bukan kewajiban Anda untuk memberinya. Jadi, Anda dapati ada orang miskin, bukan kewajiban Anda. Kewajiban Anda apa? Anak istri Anda. Barakallahu fiikum. Itu yang pertama. Kalau ada lebih, maka silakan untuk yang lainnya. Untuk orang lain itu adalah ihsan. Itu adalah ihsan, kebaikan. Barakallahu fiikum. Kata Abu Hurairah, ini dari kantongnya Abu Hurairah. Artinya yang dipahami oleh Abu Hurairah. Bahwa perempuan kalau tidak diberi makan, tidak diberi nafkah, dia minta cerai. Tidak sabar dia dengan kondisi. Tapi miskin ya, begitu modelnya. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Sa'id ibn Ufair, qala haddathani Layth. Tayyib. Qala haddathani Layth. Sinyalin. Qala haddathana Abdul Rahman ibn Khalid ibn Sam ibn Musafir Ali ibn Shihab Ali ibn Musayyab an Abi Hurairah ta'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairus sadaqati ma kana an dhahrina wa abda' biman ta'ul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairus sadaqah, sebaik-baik sedekah, ma kana an dhahrina, apa-apa yang dikeluarkan dari dhahrina. Dhahri itu adalah selesai dari kecukupan kita. Dhahri gina. Barakallahu bikum. Wa bada biman ta'ul, danaknya engkau memulai dari orang-orang yang wajib untuk engkau nafkahi. Qala rahimahullahu ta'ala babu habsir rajuli quta sanatin ala ahlihi. Bab habsur rajul quta sanatin ala ahlihi, yakni seorang menyimpan makanan untuk keluarganya selama 1 tahun. Tidak mengapa 1 tahun, ya perhitungan bahwa 1 tahun ini dihabiskan, dimakan oleh mereka. Wa kaifa nafaqatul iyal, dan bagaimana nafkah untuk keluarga. Qala rahimahullahu ta'ala haddathani Muhammad ibn Salam qala akhbarana Waqi' an ibn Uyayna qala qala li Ma'mar qala li Ats-Tsauri hal sami'ta fi ar-rajuli yajma'u li ahlihi quta sanatihim aw ba'da as-sana qala Ma'mar falam yahduruni thumma dhakartu hadithan haddathanahu ibn Shihab az-Zuhri, yani Muhammad ibn Shihab az-Zuhri, an Malik ibnu Uwais an Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yabi'u nakhla bani Nadhir an-Nadhir wa yahbisu li ahlihi quta sanatihim. Barakallahu bikum. Qala li Ats-Tsauri, berkata li, qala li Ma'mar qala li Ats-Tsauri, Al-Imam Ats-Tsauri mengatakan kepadaku, hal sami'ta fir rajuli yajma'u li ahlihi quta sanatihim, apakah pernah engkau mendengar hadis tentang seorang suami, seorang laki-laki menyimpan, mengumpulkan untuk keluarganya makanan untuk 1 tahunnya atau 1/2 tahun? Berkata Ma'mar, falam yahdurni, yani aku tidak ingat. Tsumma dzakartu haditsan haddatsanahu Ibnu Syihab Az-Zuhri an Malik Ibnu Aus an Umar, kemudian aku ingat satu hadis yang disampaikan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri, Muhammad Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Malik Ibnu Uwais, ini Ibnu Aus afwan, dari Umar radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yabi'u nakhla bani Nadhir, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjual korma bani Nadhir, wa yahbisu li ahli quta sanatihim, dan beliau menyimpan untuk keluarga beliau makanan untuk satu tahun. Barakallahu bikum. Makanannya untuk satu tahun. Berkata Al-Hafidz rahimahullahu taala menukil dari Ibnu Dhaqiq Al-Aid. Baik. Fil hadits jawazul iddikhar lil ahli qutas sana. Bolehnya seseorang untuk menyimpan makanan untuk keluarganya selama satu tahun. Barakallahu bikum. Qala rahimahullahu taala haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsani Al-Lais qala haddatsana Uqail an Ibn Shihab qala akhbarani Malik ibn Aus ibn al-Hadathan wa kana Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im dzakara li dzikran min hadithihi fantalaqtu hatta dakhaltu ala Malik ibn Aus fasa'altuhu faqala Malik intalaqtu hatta adkhula ala Umar id atahu hajibuhu yarfa faqala hal laka fi Utsman wa Abdurrahman wa Zubair wa Sa'ad yasta'dinun qala na'am fa'adina lahum. Barakallahu fikum. Di sini katakan pantaraktu hatta dakhaltu ala Malik bin Aus. Aku berangkat sampai aku menemui Malik bin Aus dan aku bertanya kepadanya. Faqala Malik intalaqtu hatta adkhula ala Umar. Aku pun berangkat dan masuk menemui Umar radhiyallahu taala. Id atahu hajibuhu yarfa. Ketika didatangi oleh hajibu, hajibu itu pengawal. Penguasa mesti ada pengawalnya. Faqala hal laka fi Utsman wa Abdurrahman wa Zubair wa Sa'ad yasta'dinun. Maukah engkau menerima Utsman, Abdurrahman, Zubair bin Awam, Sa'ad? Mereka minta izin untuk bertemu dengan engkau, ya Amiral Mukminin. Qala na'am. Fa'adallahum, kata Umar, iya silakan, silakan mereka masuk, izinkan mereka masuk. Qala pada khalu wasallamu fajalasu, maka mereka sahabat-sahabat ini pun duduk, masuk mereka menemui Umar, Utsman, Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair dengan Sa'ad, memberi salam kepada Umar dan mereka pun duduk. Thumma labisa yarfa qalilan faqala li Umar hal laka fi Aliin wa Abbas. Kemudian tidak lama Yarfa itu nama orang kelihatannya. Baik. Tidak lama setelah itu kembali lagi ke Umar dan mengatakan hal laka fi Aliin wa Abbas. Baik, maukah engkau menerima Ali dan Abbas? Dia minta izin untuk menemui engkau. Qala na'am, ya silakan. Fa adina lahum, maka diizinkanlah untuk masuk. Falamma dakhala sallama wa jalasa, maka ketika keduanya masuk, yakni Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas, mereka berdua memberi salam dan duduk. Faqala Abbas, ya Amiral Mukminin, iqdi baini wa baina hadha. Maka berkata Abbas, ya Amirul Mukminin, iqdi baini wa baina hadza. Putuskan permasalahan aku dengan ini ponakannya, ponakannya sendiri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Faqala ar-rahtu, maka sahabat yang lainnya Utsman dan yang lainnya mengatakan, ya Amirul Mukminin, iqdi bainahuma. Putuskan perkara mereka ya Amirul Mukminin. Wa arih ahadahuma minal akhar, dan selesaikan. Selesai permasalahan, tenang, aman, nyaman, tidak ribut-ribut. Faqala Umar, itta'idu anshurukum billahi alladhi bihi taqumus sama' wal ard. Hal ta'lamun anna Rasulullah SAW qala la nurath. Kata Umar radhiyallahu ta'ala, ini pembahasannya adalah harta peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Ahli warisnya siapa? Putrinya. Satu orang. Barakallahu fiikum. Putrinya satu orang. Kemudian paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas, ahli warisnya. Ali bin Abi Thalib juga warisnya. Jadi maksudnya Fatimah radhiyallahu taala anha karena suami, beliau sebagai seorang suami yang mewakili istrinya. Kata Umar radhiyallahu anshurukum billah, aku bertanya kepada kalian atas nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang dengannya tegak langit dan bumi. Hal ta'lamun anna Rasulullah qala, kalian, apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah mengatakan, la nuras, kami para nabi tidak diwarisi atau tidak mewariskan sesuatu dari harta. Ma tarakna sadaqah, semua yang kami tinggalkan berupa harta benda, dia berstatus sedekah, bukan harta warisan. Barakallahu fikum. Karena beliau sendiri mengatakan, inna ma'asyarul anbiya la nurath, ma tarakna sadaqah. Dari yang akan mewarisi kami, harta yang kami tinggalkan bukan harta warisan, tapi harta sadaqah. Kalian tahu ini? Kalian dengar ini? Bahwa Rasulullah pernah mengatakannya. Yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsahu, qala ar-rahtu qad qala dzalika. Utsman, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya yang hadir sebelumnya, dia mengatakan, ya kami sudah dengar itu, bahwa Rasulullah begitu meninggal dunia, apa yang beliau tinggalkan dari harta benda itu akan berstatus sebagai sedekah, bukan harta warisan. Baik. Faqbala Umaru ala Aliin wa Abbas. Kemudian Umar pun menghadap Ali dan Al-Abbas. Faqala, anshurukuma billah, aku bertanya kepada kalian atas nama Allah SWT. Hal ta'lama, apakah kalian berdua tahu, anna Rasulullah qala dhalika, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengucapkan itu, bahwa semua yang ditinggalkan oleh beliau adalah sedekah. Qala qad qala dzalika. Maka keduanya pun mengatakan, iya ya Amirul Mukminin, Rasulullah telah mengatakan itu. Qala Umar, fa inni uhaddithukum an hadzal amr. Maka Umar pun mengatakan, mau memberi keterangan lebih jelas. Anshurukum billahi hal ta'lamun, fa inni uhaddithukum an hadzal amr, innallaha kana khassa rasulahu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal mali bi syai'in lam yu'tihi ahadan ghairahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan rasulnya dari harta benda ini sesuatu yang Allah tidak berikan kepada siapapun selain beliau. Apa itu? Fai. Fai itu harta yang memang Allah berikan untuk rasulnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama wajaftum alaihi min khayli wal arikat, walakin Allahu yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir." Barakallahu fikum. "Ma afa Allahu ala rasulihi," dan apa yang Allah berikan kepada rasulnya dari fai. Yang fai ini didapatkan tanpa kalian melakukan peperangan. Tanpa kalian membuat lelah dan capek kendaraan kalian. Barakallahu fikum. Maka harta yang didapatkan itu milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakanat hadhi khalisatul li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka harta fai ini, kalau ganimah kan perang dulu. Paham? berperang dulu, kemudian didapatkan harta rampasan. Dikeluarkan 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, 4/5 untuk para prajurit. Barakallahu bikum. Tapi fai ini adalah harta rampasan perang, harta ya rampasan perang yang dilakukan tanpa peperangan sebelumnya. Fakanat hadhi khalisatun li Rasulillah, maka inilah murni untuk Rasulullah. Wallahi ma ihtazaha dunakum. Wallahi ma ihtazaha dunakum. Wala ista'thara biha alaikum. Demi Allah, beliau itu dengan sebegitu banyak harta yang beliau dapatkan, beliau tidak pernah mengambilnya untuk dirinya sendiri tanpa kalian. Ya kan? Begitu Rasulullah SAW mendapatkan harta benda ini, beliau mau bagi-baginya untuk kalian. Wasta'asara biha alaikum, dan bukan begitu beliau dapat, beliau hanya memperkaya diri sendiri tanpa kalian. Laqad a'taakumuha wa bathaha fiikum. Fai-fai yang didapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah membagi-baginya untuk kalian ahlul bait. Barakallahu fiikum. Hatta baqiya minha hadzal mal, sehingga yang tersisa ya ini yang ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa tanah. Tidakkah dulu ketika Rasulullah SAW mendapatkan fai, Rasulullah SAW langsung membagi-baginya kepada kalian ahlul bait. Dan yang tersisa dari itu semua yaitu harta dalam bentuk tanah. Fakana Rasulullah SAW yunfiqu ala alihi nafaqata sanatihim min hadal mal, thumma ya'khudhu ma baqiya fayaj'aluhu thumma ja'ala malillah. Tinggal ini tanah yang menghasilkan apa, biji-bijian, menghasilkan gandum dan yang lainnya dari hasil panenan. Dari situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan untuk istri-istri beliau nafkah selama 1 tahun. Barakallahu fiik. Tsumma ya'khudhu ma baqiya fa yaj'aluhu ma ja'ala malillah. Kemudian sisanya beliau salurkan di tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridai. Fa'amila bidzalika Rasulullah hayatahu. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanah itu digarap dan hasilnya diperuntukkan untuk istri-istri beliau, sisanya untuk kaum muslimin yang lainnya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tanah itu. Aisyurukum billahi hal ta'lamuna dzalik? Aku bertanya kepada kalian, kalian tahu itu, bahwa itu perlakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya begitu ada fa'i, beliau membagi-baginya. Tinggal beberapa bidang tanah ini yang digarap oleh orang-orang, hasilnya untuk itu, untuk istri-istri beliau, dan kalau ada lebihnya untuk kaum muslimin. Kalian tahu itu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan tanah itu? Qaluna. Qaluna. Qala la'ali Aliin wa Abbas anshurukum billahi hal ta'lamuna dzalik? Qala na'am. Keduanya mengatakan iya. Tsumma tawaffallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abu Bakar ana waliyyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diangkat menjadi khalifah pada saat itu adalah Abu Bakar. Beliau pun mengatakan ana waliyyu Rasul, adalah saya adalah walinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqabadha Abu Bakar. Maka tanah itu diambil alih oleh Abu Bakar. Fa'amila biha bima amila bihi biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar memperlakukan tanah itu sebagaimana Rasulullah memperlakukannya, yakni hasil yang diperoleh dari tanah itu diperuntukkan untuk makanan barakallahu fiik istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tinggal mati oleh beliau, sisanya ya untuk kaum muslimin. Wa antuma hina idzin wa aqbala ala aliin wa abbas taz'umani anna Abu Bakar kada wa kada. Pada saat itu kalian menuduh Abu Bakar dengan tuduhan yang macam-macam. Kalian mengatakan demikian dan demikian. Barakallahu fikum. Wallahi wallahu ya'lamu annahu fiha sadiqun barun rasilun tabi'un lil haq. Demi Allah, apa yang dilakukan Abu Bakar terhadap tanah itu Barakallahu fikum. Abu Bakar telah berlaku jujur. Abu Bakar telah berbakti. Abu Bakar telah berlaku lurus, tabi'ul lil hakim, mengikuti kebenaran. Tsumma tawaffallahu Abu Bakar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Abu Bakar. Faqultu ana wali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kekhalifahan berpindah tangan ke Umar radhiyallahu taala. Aku pun mengatakan aku adalah walinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Faqabattuha, dan aku mengambil alih tanah itu. Sanataini a'malu fihi ma bima amila Rasulullah wa Abu Bakar. 2 tahun aku memperlakukan tanah itu sebagaimana Rasulullah memperlakukannya dan Abu Bakar memperlakukannya. Sumajitumani wa kallamtuma wahidatan wa amrukuma jami'. Kemudian kalian mendatangi aku. Wa kallamtuma wahidatan wa amrukuma. Wa kalimatukuma hakala. Wa kalimatukuma wahidah wa amrukuma wa jami'. Pada saat itu kalian berdua sepakat. Wa amrukuma jami', yakni kalian bersatu dalam masalah itu. Jitani tas'aluni nasibaka min ibni akhika. Engkau wahai Abbas datang kepadaku meminta kepadaku jatah bagianmu dari anak saudaramu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa atahada yas'alun nasiba imra'atihi min abiha. Dan datang Ali meminta jatahnya dari arah istrinya yang merupakan ahli warisnya, yakni separoh untuk Fatimah dan separohnya sisanya apa untuk Al-Abbas. Faqultu in syi'tuma dafa'tuhu ilaikuma. Waktu itu aku katakan kalau kalian pengen aku serahkan tanah itu untuk kalian. Ala anna alaikuma ahdallahi wa mitsaquhu la ta'malani fiha bima amila bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan catatan kalian harus berjanji bahwa kalian memperlakukan tanah itu sebagaimana yang diperlakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bima amila fihi bihi fiha Abu Bakar, dan apa yang telah diberlakukan Abu Bakar atas tanah itu, wa bima amiltu bihi fiha mundu wallaituha walituha, dan aku pun memperlakukannya sama seperti Rasulullah memperlakukannya dan Abu Bakar memperlakukannya selama 2 tahun. Wa illa fala tukallimuni fiha. Kalau kalian tidak mau memperlakukan masalah ini untuk tanah yang ditinggalkan Rasulullah SAW, maka jangan pernah lagi kalian berbicara kepada aku tentang masalah ini. Paham barakallahu fikum. Tegas Abu Bakar Umar radhiyallahu taala. Faqultu ma idfa'ha ilaina bidzalik. Maka kalian pun berkata pada saat itu, serahkan kepada kami tanah itu. Baik. Pada fa'atuha ilaikum abidhalik. Maka aku pun menyerahkannya kepada kalian berdua dengan barakallahu fikum, dengan perjanjian itu. Ansyurukum billahi dafa'atuha ilaihim abidhalik. Aku tanya kalian semuanya, apakah pada saat itu aku menyerahkan tanah itu kepada mereka? Fakal rahtu na'am. Maka sahabat-sahabat yang lainnya mengatakan, iya ya amiral mu'minin, engkau telah menyerahkan tanah itu kepada mereka. Qala fa aqbala ala Aliin wa Abbas fa qala anshurukuma billahi hal dafa'tuha ilaikuma bidzalik. Kemudian Umar menghadap kepada keduanya, aku bertanya kepada kalian berdua, wahai Ali, wahai Al Abbas, apakah aku telah menyerahkan tanah itu kepada kalian berdua? Qala na'am. Qala apa taltamisani minni qada'an ghaira dzalika. Apa kalian masih mencari dari aku keputusan selain itu? Fa walladhi bi idnihi taqumus sa'a wal ard la aqdi fiha qada'an ghaira dhalika hatta taqumus sa'a. Demi Allah, demi yang jiwaku ada di tangan yang dengannya tegak langit dan bumi, aku tidak akan pernah memutuskan keputusan selain dari yang telah aku putuskan sampai hari kiamat. Fa in ajaztu ma'anha padfa'aha fa'ana akfikuma. Kalau kalian tidak mampu memperlakukan tanah itu sebagaimana yang diperlakukan Rasulullah, Abu Bakar dan aku, balikan ulang tanah itu, nanti aku yang menggarapnya. Barakallahu fikum. Ini panjang ceritanya barakallahu. Syahiduna di sini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari wajh syahidnya di sini, panjang ceritanya, intinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan jatah makanan untuk keluarganya selama satu tahun. Barakallahu fiikum. Baik. Kita cukup sampai sini. Subhanallah. Alhamdulillah. Tawaddal.